إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله عزني وعزاكم الله جميعا إن شاء الله pada kesempatan sore hari yang penuh berkah kali ini insyaallah kita akan menghatamkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan insyaallah untuk penggantinya atau kitab baru yang akan kita kaji adalah kitab Masailul Jahiliyah lati khalafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan-permasalahan, perangai-perangai dan perilaku orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Dan perangai-perangai tersebut, barakallahu fikum, walaupun dikatakan perkara jahiliyah, tapi ternyata sampai saat ini, barakallahu fikum, cukup banyak manusia-manusia yang memiliki pola pikir jahiliyah. Pola tindak dan tanduk jahiliyah. Pola i'tiqad keyakinan jahiliyah. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga kita memandang sangatlah penting dan ditekankan barakallahu fikum bagi kita untuk mengetahui ya, mengkaji perilaku-perilaku, perangai-perangai orang-orang jahiliyah barakallahu fikum yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa berhati-hati, ya, menjaga diri dan menjauhi perangai-perangai tersebut. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji kitab tersebut. Sehingga diharapkan kepada ikhwan dan akhwat sangat dianjurkan untuk memegang ya, matannya saja. Matan. Barakallahu fikum dari kitab tersebut. Nah, Kitab itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Barakallahu fikum. Disiapkan. Tayyib, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita barakallahu fikum membahas terkait dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang al-jannah wan nar. Ada dua poin yang dibahas terkait dengan keyakinan aswaja tentang surga dan neraka. Bisa disebutkan, Mas, siapa namanya? Sampurno. Ya, nah, Mas Sampurno. Yang pertama apa? Ahlus sunnah meyakini bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan, sudah disiapkan, sudah ada saat ini. Nah, yang kedua, kemarin tidak hadir. Abah dapat satu poin. Sudah. Tidak hadir juga. Hah? Tidak hadir. Masya Allah. Bintang. Nah, mereka yang meyakini bahwasanya surga dan neraka itu kekal. Ya, surga dan neraka itu kekal atau abadi. Barakallahu fikum. Terus bagaimana menjawab sanggahan sebagian pihak yang mengatakan, Bu, kalau dikatakan neraka surga kekal ya berarti sama kayak Allah. Yang kekal itu kan hanyalah Allah. Makhluk itu fana. Kullu man 'alaiha fan. Iya, sebagaimana dalam ayat, semua yang ada di atasnya adalah fana, akan binasa. Salah kalau mengatakan surga dan neraka itu kekal abadi. Itu khusus untuk Allah. Bagaimana jawabannya, Mas Eko? Artinya apa? Kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka beda. Iya. Walaupun kita mengatakan surga dan neraka kekal, ya jelas enggak samalah kekekalan surga dan neraka dengan kekekalan Allah. Ya kan? Sebagaimana kita mengatakan Allah itu punya ilmu, makhluk atau manusia juga punya ilmu. Apakah Anda mengatakan, oh enggak boleh mengatakan manusia punya ilmu. Ilmu itu hanya Allah yang punya. Sehingga manusia disifati semuanya bodoh. Kan enggak kan? Tentu kamu akan mengatakan, ya bedalah ilmu Allah dengan ilmunya makhluk. Ya sama juga dengan pembahasan kekekalan Allah dan kekekalan surga dan neraka. Walaupun kita katakan surga dan neraka itu kekal, tidak sama dengan kekekalan Allah. Kenapa? Karena kekekalan Allah itu bizatihi. Ya, dari sananya memang sudah memiliki sifat kekal. Tapi kekekalan surga dan neraka karena kekuatan Allah. Karena kudroh, kemampuan, kekuasaan Allah. Kalau tidak ada itu, mereka tidak akan bisa kekal. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk poin yang terakhir. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alayhi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tatruku salata alayhi li dhanbin aznabahu saghiran kana aw kabiran amarahu atau amruhu ilallahi ta'ala. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mati dari kalangan ahli kiblat, maksudnya adalah kaum muslimin. Orang Islam itu selain dikatakan muslim, mukmin, juga dikatakan ahli kiblat. Karena mereka adalah manusia-manusia, orang-orang yang salat menghadap ke arah kiblat. Dari situ juga sebagian para ulama menjadikan salat ini sebagai penentu keislaman seseorang dan ketidakislaman seseorang. Ciri seorang muslim itu adalah salat. Sehingga yang tidak sholat, bukan muslim. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Nah, yang pernah kita bahas. Barakallahu fikum. Itu alasan kenapa orang Islam diistilahkan dalam kalam ucapan salaf dengan ahlul kiblah. Yang pertama apa? Untuk menunjukkan, barakallahu fikum, seorang muslim itu adalah yang mengerjakan sholat. Ya, sholat lima waktu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan juga untuk menunjukkan bahwasannya sholat sebagai tolak ukur keislaman seseorang dan tidaknya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tekankan kembali, muwahhidan. Barang siapa dari kalangan ahli kiblah, orang yang sholat, mati, dan dia muwahhid. Ini kriteria yang kedua. Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, tapi juga seorang ahli tauhid. Percuma kalau dia rajin sholatnya tidak pernah tinggal, tapi jatuh dalam kesyirikan. Iya. Maka dia, barakallahu fikum, juga tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Iya. Jadi ada dua kategori pokok, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh beliau, sayyid, yang menunjukkan hakikat nyata dari keberadaan seorang muslim itu dua hal ini. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya apa? Tabi', ya, mengikuti. Nah, barakallahu fikum. Dia ahli tauhid, orang yang barakallahu fikum hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang menegakkan salat. Jadi kalau ada orang muslim, wahid, yang meninggal, maka hendaknya disolati. Nah, namanya sholat jenazah. Janaiz. Baik. Tata caranya? Bagaimana tata cara sholat jenazah? Pak Rudi, pakai ruku nggak? Ada sujud? Nggak ada. Gimana tata caranya? 4 kali takbir. Tanpa ruku, tanpa sujud. Terus takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua? Salawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga, doa kepada mayit. Takbir yang keempat, doa juga. Nah, dia. Itu tata cara sholat jenazah. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagian ada yang mengamalkan, barakallahu fikum, takbir yang keempat itu langsung salam. Sebagaimana di Haramain. Ya. Mekah dan Madinah, barakallahu fikum, imamnya kalau sudah takbir Ketiga, baca doa. Keempat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya dapat di sana satu kali salamnya. Barakallahu fikum. Tapi boleh juga, barakallahu fikum, kalau di Indonesia biasanya takbir yang keempat, dibacakan doa, doa lagi. Barakallahu fikum. Labas. Nah, itu tata cara sholat jenazah secara singkat. Ada empat kali takbir, itu yang ma'ruf, yang masyhur. Walaupun di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Nah, yang menyebutkan 7 kali, 9 kali, ya, takbir, barakallahu fikum. Itu ada riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu fikum, mengerjakannya. Nah, toye. Adapun untuk penerapannya di masyarakat, barakallahu fikum, mohon diperhatikan baik-baik maslahat dan mafsadah. Kalau banyak orang-orang awam yang tidak mengerti, maka ditunda. Ya. Jangan diamalkan. Ya, barakallahu fikum. Khawatir akan menimbulkan fitnah. Ya, nanti dikira ini aliran apa lagi ini. Ya. Biasanya takbir 4. Ya. Ini takbirnya 9. Itu kalau yang suudzon. Kalau yang husnuzon bilang apa? Ini mayat banyak dosa ini. Ya. Ustaznya takbir sampai 9 kali ini kayaknya mayatnya banyak dosa. Nah, itu yang husnuzon. Barakallahu fikum. Padahal enggak ada. Iya. Nah, bukan karena banyak dosa atau tidak banyak dosa, tapi apa? Karena itu salah satu pengamalan praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah barakallahu. Selanjutnya kata beliau, wa yastaghfaru lahu, dan hendaknya dimintakan ampun untuk sang mayit ini. Wala yuhjabu anhu al istighfar, tidak boleh bagi dia untuk menghalangi memintakan ampun dari barakallahu fikum orang yang meninggal tadi. Dan tidak boleh meninggalkan salat jenazah atas dirinya hanya karena sebuah dosa yang dia lakukan. Kalau yang meninggal tadi seorang muslim, maka fardu kifayah, hukumnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mensolati jenazah tersebut. Ini Ustaz, matinya dalam keadaan zina, Ustaz. Masa kita solati? Atau ini matinya, ya, dalam keadaan apa? Yang sering itu apa? Mabuk-mabukan itu ya. Nah, ngoplos, barakallahu fikum, bensin campur spiritus, campur sprit. Ya. Nah, minum, maput, langsung ma'assalam. Ya, is dead, barakallahu fikum. Nah. Ini matinya kayak gini, masa disolatkan, Ustaz? Nah. Disolatkan. Ya, statusnya masih sebagai seorang muslim. Tidak boleh. Kalau tidak ada yang mensolati, maka semuanya akan menanggung dosa. Saghiran kana aw kabiran, kecil ataupun besar dosanya. Barakallahu fikum. Nah, selama dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka wajib bagi muslim yang lain untuk mensolatinya. Adapun urusan dia di akhirat kelak, ia diserahkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita baca keterangan dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Qala Syekh Rabi حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه فعصاة المسلمين إذا ماتوا نصلي عليهم كتب beliau. ahli maksiat dari kalangan orang Islam, kalau mereka mati, maka kita wajib untuk mensolatinya. Al-usat hatta, kata beliau, walau kana mubtadi'atan tajuzu as-salatu alaihim. Ahli maksiat di sini mencakup, kata beliau, walaupun dia seorang ahli bid'ah. Nah, seorang ahli bid'ah, boleh bagi kita untuk mensolatinya atau harus bagi kita untuk mensolatinya. Ingat, catatan, kebid'ahannya tidak sampai ke kufuran. Ya, tidak sampai ke kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, ya, tetap disolatkan. Walaupun ahli bid'ah yang meninggal. Barakallahu fikum. Lakin lil imam alla yusalli ala hadzal 'asi. Tetapi kata beliau, untuk seorang imam, seorang penguasa, tokoh masyarakat, ya, orang-orang yang barakallahu fikum diikuti di kampung tersebut, tidak diperkenankan untuk mensolati ahli maksiat tadi. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka salata 'alal ghali. Sebagaimana pernah terjadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati seseorang yang barakallahu fikum melakukan ghulul. Tahu ghulul? Pak Riono? Ghulul. Abu Faruk? Bukan. Ghulul. Pak Siswo. Ghulul itu bentuk pelanggaran terkait dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu namanya ghulul. Nah, di perang, ketika musuh lari, nah, maka harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir yang lari tadi, itu tidak boleh diambil terlebih dahulu. Iya. Disimpan, barakallahu fikum, na'am, kemudian baru diserahkan kepada panglima, kepimpinan perang. Itu namanya ghulul, itu dosa besar. Iya, barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum, harta rampasan perang tadi itu dikumpulkan terlebih dahulu. Iya, kemudian baru dibagi, dan pembagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Ada yang namanya khumus, ya. Itu yang pertama kali diambil. 1/5 dari rampasan perang tadi, barakallahu fikum, diambil, barakallahu fikum, masuk Baitul Mal untuk Allah dan Rasulnya. Nah, selesai, baru nanti dibagikan kepada barakallahu fikum yang ikut serta dalam pertempuran tadi. Ya, pasukan, kavaleri, infanteri, barakallahu fikum, itu memiliki jatah sendiri-sendiri. Ya, intelijennya juga ada jatah tersendiri. Itu nggak boleh diambil barakallahu fikum sebelum dibagi. Kalau ada yang mengambil sebelum dibagi, maka dia jatuh dalam dosa besar. Walaupun ya, itu hanya sebutir batu akik. Gitu ya. Walaupun barakallahu fikum itu hanya ya, tayyib, barakallahu fikum, sebatang tongkat. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu ghulul barakallahu. Baik. Itu kelebihan dan kekhususan orang Islam. Adapun umat-umat terdahulu tidak boleh diambil sama sekali. Nah, kalau ada yang melakukan tindakan ghulul, maka apa? maka harta yang dikumpulkan tadi tidak akan dibakar oleh api. Nah, jadi kalau umat-umat terdahulu ketika perang, musuhnya kalah, dikumpulkan harta tadi, nah, ditunggu, nanti akan ada api yang datang membakar harta tersebut. Nah, barakallahu. Tapi kalau ada yang main curang, itu tidak akan terbakar. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian akan dilacak semua pasukan disuruh kumpul dan barakallahu fikum. Iya, nabi yang ada pada saat itu akan menyalami semua pasukan. Salaman. Satu-satu. Nah, kalau ada yang enggak datang, panggil. Mana Fulan? Kok enggak kelihatan? Barakallahu fikum. Dipanggil. Salami. Wah, nempel. Ya, enggak bisa lepas. Dia pelakunya. Barakallahu fikum. Nah, kalau itu untuk masa barakallahu fikum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah boleh dimanfaatkan barakallahu fikum. Kalau ada yang ghulul, ya, mengambil terlebih dahulu, barakallahu fikum, ya, susah untuk melacaknya. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau ketahuan, dia termasuk barakallahu fikum pelanggaran kelas berat dalam militer. Nah, pelanggaran kelas berat dalam militer, barakallahu fikum. Nah, Islam. Rajulun ghalla famata wa lam yusalli alaihi. Kata beliau, ada seseorang yang melakukan ghulul dan dia mati. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mensolati jenazahnya. Wa qala, dan Rasul mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang solati teman kalian ini. Wa fi rajulin mata wa alaihi dain. Demikian juga Nabi pernah tidak mensolati seseorang yang masih menanggung hutang, yang belum barakallahu fikum dilunasi atau dibayar. Wa qala sallu ala sahibikum. Dan Rasul mengatakan, sudah, kalian saja yang mensolati teman kalian. Fa qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah, ana atahammalu dainah. Abu Qatadah mengatakan, saya yang akan menanggung hutangnya, wahai Rasul. Nah, fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun baru mau mensolati jenazah orang tersebut. Apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi' di sini barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, hati-hati dengan yang namanya dain, hutang. Nah, barakallahu fikum. Iya. Hutang ini bisa menjadi barakallahu fikum, iya, sesuatu yang akan membelenggu kita di akhirat kelak. Nah, yang harusnya barakallahu fikum mungkin kita sudah bisa masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena urusan hutang yang belum selesai, akhirnya tertunda. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum, tayyib, harus bijak, ya, bagi kita barakallahu fikum terkait dengan hutang ini. Ya, nah, kalau tidak, sangat kepepet barakallahu fikum, ya, lebih baik dihindari. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga menunjukkan barakallahu fikum, tidak bergampang-gampangan atau meremehkan hutang. Iya, barakallahu fikum. Dalam artian matlul ghani. Apa itu? Ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Nah. Ya, karena tahu ikhwan atau akhwat umahat yang dia pinjami barakallahu fikum, ah, orangnya enaan. Orangnya kaya. Ya, barakallahu fikum, akhirnya ditunda-tunda hutang tersebut barakallahu fikum, maka itu termasuk kezaliman. Matrul ghani zulmun, kata Rasul. Orang yang mampu membayar hutang kemudian dia tunda-tunda, itu merupakan kezaliman barakallahu fikum. Iya. Nah, sampai Rasul tidak mau mensolatinya. Berarti enggak ringan barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, dari asar ini juga kita mendapatkan faedah. Baik, yaitu apa? Barakallahu fikum. Hendaknya seseorang yang memiliki kemampuan atau keluasaan barakallahu fikum membantu saudaranya. Nah, apalagi ini orangnya sudah mati. Ya, barakallahu fikum, maka bagi yang memiliki kemampuan barakallahu fikum atau kelebihan harta, sangat dianjurkan barakallahu fikum dia yang menanggung atau memikul hutang yang ditanggung oleh saudaranya tadi. Iya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa nuhina 'anil salati 'alal kuffar. Dan kita dilarang untuk mensolati orang-orang kafir. Fala yusalla alal kafir wala alal munafiq. Sehingga tidak boleh mensolati orang-orang kafir. Tidak boleh juga mensolati orang-orang munafiq. Munafiq di sini maksudnya adalah munafiq al-i'tiqadi. Nah, barakallahu fikum. Yang dikufurkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-84, Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Allah mengatakan janganlah engkau mensolati seorang pun dari kalangan mereka, mencakup orang-orang kafir dan orang-orang munafik, i'tiqadi, yang mati selama-lamanya. Dan kamu jangan berdiri di atas kuburannya. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Salud. Salah satu gembong tokoh barakallahu fikum munafiqin di kota Madinah yang sangat gencar barakallahu fikum melakukan ya serangan-serangan, makar-makar barakallahu fikum, tipu daya barakallahu fikum terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dan kaum muslimin barakallahu fikum. Nah, baik, barakallahu fikum. Maka ketika dia ini mati, barakallahu fikum, anaknya, ya, anaknya ini seorang sahabi. Nah, barakallahu fikum. Meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mensolati sang ayah. Nabi sudah barakallahu fikum ingin berangkat, ya, karena nangis ini. Beliau tidak enak barakallahu fikum, maka turun ayat ini wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan sekali-kali kamu mensolati salah seorang pun dari grup mereka, golongan mereka yang mati selama-lamanya barakallahu fikum. Nah, ya, ayat ini di bawah barakallahu fikum pada sayyid keadaan orang yang mati dalam keadaan kafir atau munafik i'tiqadi. Wa salatu 'alal kafir wal munafik la tajuz, kata beliau. Mensolati orang-orang yang kafir dan munafik tidak diperbolehkan. Wal asi al mubtadi' madama fi da'iratil Islam walam najid fiha mukaffiran qamat 'alaihi bihil hujjah fa innana nusalli 'alaiha. Adapun ahli maksiat, ahli bid'ah, selama masih dalam kisaran Islam dan kita tidak mendapati pada dia sesuatu yang membuatnya menunjukkan dia telah kafir, maka hujjah ini tegak atas dirinya. Artinya argumen atau dalil yang menunjukkan wajibnya mensolati jenazah juga berlaku untuk mereka. Maka kita mensolatinya. Lakin lil imam walil alim alla yusalli alaih hukubatan lahu, kata beliau. Tetapi untuk seorang pemimpin, ya, kepala desa, camat, dan terus barakallahu fikum ke atas, begitu juga para kiai, ya, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, tidak diperkenankan untuk mensolatinya. Sebagai bentuk barakallahu fikum hukuman, liar tadi an-nasu an ma'siyatih, untuk memberikan efek jera agar masyarakat barakallahu fikum kapok, ya, barakallahu fikum, agar masyarakat takut jatuh dari kemaksiatan yang sama dengan orang tersebut, barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini barakallahu fikum Islam adalah agama yang sangat-sangat bijaksana. Agama yang sangat indah. Agama yang sangat adil. Di mana Islam melihat kemaslahatan dari seluruh aspek. Iya. Tergantung terkait dengan personal. Pribadi seorang ahli maksiat. Status dia sebagai seorang muslim. Maka barakallahu fikum, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kaum muslimin untuk mensolatinya. Sebagai bentuk apa? Penghormatan terakhir kita. Karena dia ini membawa nama muslim. Ini nama enggak sembarang nama. Menunjukkan Islam itu sangat mulia di sisi Allah. Nah, iya, dalam banyak hal. Kehormatan seorang muslim itu apa? Sangat sangat tinggi nilainya. Bahkan dikatakan apa? Seperti kehormatan tanah haram, seperti kehormatan Ka'bah. Nah, inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun kahormati yaumikum hadza wa baladikum hadza. Barakallahu fikum. Nah, jadi Islam itu luar biasa. Jika kalau orang itu sudah punya status orang muslim, itu kehormatan yang barakallahu fikum luar biasa. Kalau ada yang membunuh seorang muslim, barakallahu fikum, dengan sengaja pembunuhan berencana, maka dikisos. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau pembunuhan tadi barakallahu fikum ketidaksengajaan, maka ada yang namanya apa? Diyat. Dan diatnya enggak sembarang diat. 100 ekor onta. Ya. Anggap satu onta 14 juta. Jadi berapa itu nilainya? Kalau 100? Hah? Ya, hitunganlah. Pokoknya miliaran. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nyawa seorang muslim itu barakallahu fikum, walaupun dia seorang pengemis, ah, barakallahu fikum, antum tabrak, ya, kalau dah hukum Islam barakallahu fikum, ah, miliaran nilainya. Naam barakallahu fikum, ya, menunjukkan apa? Muslim itu sangat berharga. Walaupun di mata masyarakat enggak dipandang. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Begitu juga barakallahu fikum ketika dia mati, walaupun dia ahli maksiat, selama masih dalam koridor Islam, masih dalam barakallahu fikum tayyib kisaran Islam, maka kehormatan tadi tetap ada pada dia. Nah. Tetapi barakallahu fikum Islam juga memandang sisi aspek yang lain. Barakallahu fikum. Apa itu? Orang ini adalah ahli maksiat. Iya, barakallahu fikum. Melakukan hal-hal yang buruk dan jelek, maka butuh yang namanya pembelajaran, tarbiyah kepada umat barakallahu fikum agar jangan melupakan. Paham ya? Nah, apa itu? Para pemimpin, tokoh masyarakat tidak ikut mensolati. Barakallahu fikum. Sehingga kemaslahatan tadi semuanya bisa diraih. Barakallahu fikum. Nah, itulah keadilan Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa in kana asiyan wa an bid'atihi in kana mubtadi'an lakin la tamna'u an-nas ay yusallu 'alaih bal naqulu lahum sallu 'alaihi. Ya, walaupun dia seorang ahli maksiat atau dia seorang ahli bid'ah, barakallahu fikum, tayyib, manusia, masyarakat tetap mensolati mereka, barakallahu fikum, dan kita menganjurkan kepada masyarakat untuk mensolatinya. Adapun untuk seorang alim, ahli barakallahu fikum ilm, para penguasa, tokoh masyarakat tidak ikut mensolati. Sehingga barakallahu fikum, tayyib, semua kemaslahatan itu akan tercapai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, terakhir pesan dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a, kata beliau, intahayna walhamdulillahi rabbil alamin bihadhal mururi sari' narju annakuna qad istafatna. Dan kita, kata beliau, ya, alhamdulillah menyelesaikan kitab ini, nah, berlalu dengan sangat cepat. Barakallahu fikum. Ada yang mencatat tanggal berapa kita mulai mengkaji ini? Ada yang catat? Nah, bagusnya itu dicatat. Kajian kitab yang di awal, ya, cover itu dikasih tulis. Nah, tanggal sekian, bulan sekian. Barakallahu fikum. Itu kebiasaan seorang talib. Selesainya juga di barakallahu fikum kasih penanggalan. Nah, dan kita mengharapkan, kata beliau, kita bisa mengambil faedah dari risalah ini. Wa ausi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wal ikhlasi lahu wal jid fi tahsilil ilm, kata beliau. Dan saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kalian semua agar bertakwa kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah dan bersungguh-sungguh, kata beliau, untuk menghasilkan ilmu. Wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa manhaji salafis saleh. Dan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya dan manhaj salafus saleh. Barakallahu fikum. Nah, itu nasihat dari beliau. Wa ana ansahukum bihifdzi hadzal kitab al-azim as-saghir al-hajm al-kabir al-qadr, kata beliau. Dan saya juga menasihatkan kepada kita semua agar menghafalkan kitab ini, ya. Kecil ukurannya tapi besar, ya. Barakallahu fikum kadarnya. Barakallahu fikum. Wa usikum bihifdzihi wa tafahumihi. Saya mohon menasihatkan agar kitab ini dihafal dan dipahami baik-baik. Barakallahu fikum. Wa minhu tantaliquna ila ma huwa awsa'u minhu min kutubil aqaid allati dawwanaha aslafuna rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Nah, dari kitab kecil inilah, kata beliau, kalian akan melangkah ke kitab yang jauh lebih luas dari kitab-kitab yang kitab-kitab akidah yang disusun oleh pendahulu-pendahulu kita, semoga Allah merahmati mereka. Li'ilmihim bimakanatil aqidah, karena mereka sangat mengetahui begitu urgennya, begitu pentingnya pembahasan masalah aqidah, barakallahu fikum, wa makanatu hadhil usul azimah, dan kedudukan pokok-pokok yang agung ini, kata beliau, wa qad taqaddama an ahmada anna min ajalli bi aslin tayyib min hadhil usul fa huwa laysa min ahli sunnah, atau ma anna man akhalla bi aslin min hadhil usul fa huwa laysa min ahli sunnah. Dan sudah lewat, kata beliau, keterangan ucapan dari Imam Ahmad, barang siapa yang rusak keyakinannya pada satu poin saja dari keyakinan-keyakinan ahli sunnah, maka dia bukan dikatakan sebagai ahli sunnah, kata Imam Ahmad. Iya, walaupun hanya satu poin, yang lainnya sama persis. Nah, tapi apa? Terkait dengan sikap terhadap penguasa, dia frontal. Nah, dia kontra, mengajak, menghasung umat Islam untuk melawan. Nah, yang lainnya sama, cuman ini saja. Maka barakallahu fikum, dengan pernyataan Imam Ahmad, dia bukanlah termasuk ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Fa yumkinu an taj'alu mithla hadhil usul miqyasan lil fariq baina sunni wa as-sahih wa baina al-mubtadi'. Dan bisa kita gunakan, kata beliau, pokok-pokok akidah yang disebutkan di dalam kitab ini sebagai mizan, tolak ukur, untuk menentukan ini ahli sunnah yang benar dan ahli bid'ah. Gampang. Nah, jadi dengan mempelajari kitab ini, kita akan mengetahui ya hakikat, barakallahu fikum, seseorang, apakah dia memang ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya atau yang imitasi, barakallahu fikum. Pelajari akidah, Anda akan mengetahui. Nah, barakallahu fikum. Walau hasaba nafsahu wa adkhala nafsahu fi ahli sunnah, kata beliau. Walaupun orang yang menyelisihi tadi menganggap dan menghitung dirinya termasuk ahli sunnah. Iya, dia ngomong keluar-keluar, saya asu aja. Di mana-mana asu aja. Tapi Anda lihat, dia ngomong seperti itu. Iya, tindak tanduannya menyelisihi. Ya sudah. Ya, jangan ragu, jangan bimbang untuk mengatakan bukan asu aja. Nah, barakallahu fik. Iya. Kamu berani mengatakan begitu? Imam Ahmad yang mengatakan. Barakallahu fik. Iya, dia telah menyelisihi salah satu akidah asu aja, maka dia bukan asu aja. Barakallahu fik. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Fa inna hadhil usul, kata beliau, yugharbal wa yufarraq baina ahli sunnah wal jamaah wa ta'rifuna anna min usulihim al-wala' wal-bara' wa min usulihim bughdu ahli bid'ah wa tahdhir minhum wa huqiya wa tawahaka 'adadun 'azimun min a'immatil islam hadza al-aslu wa qarraruhu, kata beliau. Naam, dengan inilah Anda bisa membedakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan yang bukan, dan di antara barakallahu fikum pokok-pokok ahli sunnah yang kalian ketahui, kata beliau, adalah sikap loyalitas dan berlepas diri. Itu penting. Nah, ya. Di dalam prinsip aswaja itu ada yang namanya sikap al-wala wal bara. Nah, jadi bukan wala saja. Iya, oh ya, semuanya muslim, semuanya mengajarkan pada yang baik, ya sudahlah. Kita bersatu saja. Nah, nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadziru barakallahu fikum ba'duna ba'dha fi makhtalafna, kita saling bahu membahu dalam hal yang kita sepakati, kita saling memberikan toleransi pada hal yang kita perselisihkan, sehingga yang namanya bara tidak ada, itu salah. bukan prinsip asuh aja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan di antara prinsip asuh aja adalah membenci ahli bid'ah dan memperingatkan umat dari mereka. Dan pernyataan ini dihikayatkan dari sejumlah besar dari imam-imam Islam. Barakallahu fikum. Fanas'alullaha ayutabbitana wa iyyakum ala dini wa hadihi wa ala sunnati nabiyyih. Maka kita memohon kepada Allah agar mengokohkan kami dan kalian di atas agama dan memberikan petunjuk kepada kita dan di atas sunnah nabinya wa ala al-iltizam bihadhil usul allati awradaha hadzal imam fi hadhihi ar-risalah as-saghirah al-hajm al-kabirah al-qadr. Naam. Dan agar kita diberikan kekuatan untuk berpegang teguh dengan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam risalahnya yang kecil ukurannya tapi besar kadarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa sabbatana 'ala sunnati wal huda inna Rabbana lasami'ud du'a wa nastaudi'ullaha dinakum wa amanatakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga Allah mengokohkan kita di atas sunnah, di atas petunjuk. Sesungguhnya Rabb kita adalah Zat yang Maha mendengar doa dan mengabulkannya. Aku titipkan agama kalian dan amanah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Tayyib, itu penutup dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala dari pembahasan risalah ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Nah. Insyaallah ba'da maghrib ada taklim tafsir yang berkesempatan dipersilakan untuk mengikuti.